وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab shalah dari kitab al-mulakhas fiqhi babun fi ma yushra'u lil imami fi shalah. Bab hal-hal yang disyariatkan bagi imam di dalam solatnya. Ini ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh imam ketika dia menjadi imam di dalam solatnya, mengimami makmum. Al-imam alaihi mas'uliyatun uzma. Imam itu memiliki tanggung jawab yang besar. Wa huwa dhamin, dia adalah penanggung jawab, penjamin. Wa lahul khairu katsiru in ahsan, dia mendapatkan pahala yang banyak jika dia lebih baik. Wa fadlul imamati masyhurun, keutamaan imam itu atau keutamaan menjadi imam adalah masyhur, dikenal. Tawallaha an-nabiyyu wa khulafa'uhu, nabi sendiri serta khulafa'ur rasyidin setelah beliau melaksanakan atau menjabat menjadi imam. Imam di dalam solat. Walam yakhtaru laha illa al-afdal, mereka tidaklah memilih untuk imamah itu kecuali itu adalah afdal. Fil hadis, dalam sebuah hadis, dan hadis ini sebagian ulama memandang Syalbani memandang lemah, tetapi ini bisa dijadikan sebagai motivasi, sementara hadis asal ada. Thalathatun ala kuthmanil misk yawmal qiyama rajulun amma qawman wahum bihi radun. Tiga orang yang mereka berada di wangi kasturi pada hari kiamat, yaitu seorang mengimami kaum yang mereka ridha terhadap imam tersebut. Dalam hadis yang lain, anna lahu minal ajri mithla ajri man salla khalfah, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang salat di belakangnya. Dan sebelumnya juga kita telah mempelajari tentang orang yang mengerjakan salat, bahwasanya yang afdal bagi dia untuk sholat di masjid yang mana tidaklah terlaksana sholat kecuali dia, yakni dia menjadi imam di situ, maka dia bagian dari termasuk orang yang dikatakan menegakkan sholat. Wa man 'alima min nafsihi al-kafa'ah, siapa yang mengetahui dari dirinya memiliki kemampuan mengampuni pelaksanaan imam, fala mani'a min talabihi lil imamah, kalau dia melihat dia adalah orang yang mampu. Syaratnya dulu yang sudah kita ketahui adalah ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, dia adalah bacaannya bagus, pengetahuan agamanya dan khusus ada pengetahuan terhadap sholatnya, dia mengerti, dia memiliki kafa'ah, dia memiliki kemampuan, maka tidak mengapa jika dia meminta untuk menjadi imam. Faqad qala ahadu sahabati lin nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, apa katanya, ij'alni imama qaumi, katanya jadikan aku ini imam kaumku, yakni tunjuklah aku menjadi imam kaumku. Qala anta imamuhum waqtadi bi adhafihim, engkau adalah imam mereka, tapi ikutilah yang paling lemah. Jadi jangan dilihat orang yang paling kuatnya, ya. Dan begitu juga seorang imam, jangan dia lihat bahwa orang semua itu terhadap seperti dirinya, dia bisa berjam-jam untuk berdiri misalkan, ya, satu rakaat. Ah, jangan dianggap semuanya seperti itu, gitu. Tapi dia harus mengikuti orang yang paling lemah daripada makmumnya. Wa yashhadu lidzalika aidan qawluhu ta'ala, hal itu juga disaksikan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang imam ketika dia menjadi imam. Wa yanbaghi liman tawalla al-imamata, sepantasnya, seyogyanya bagi orang yang melaksanakan atau menjadi imam, an yahtamma bi sya'niha wa an yuwaffiyaha haqqaha mastata' walau fi dhalika al-ajrul 'adzim. Siapa yang dituju menjadi imam atau bertugas menjadi imam, hendaklah dia memberikan perhatian kepada tugas imam itu. Ya, posisinya menjadi imam itu dia perhatikan. Dia tunaikan hak-haknya semaksimalnya. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar di dalam tugas yang dilaksanakan menjadi imam. Wa yura'i halatal ma'mumin wa yuqaddiru dhurufahum wa yatajannabu ihrajahum. Dia perhatikan kondisi makmum. Ya. Dia jaga. Kemudian wa yuqaddiru dhurufahum, dia hargai kondisi mereka. Wa yatajannabu ihrajahum, dia berusaha menjauhi hal-hal yang menyusahkan makmumnya. Ya, menjadinya makmum menjadi salah tingkah. Ya. Nah, itu dijauhi dia. Jadi berupaya dia memperhatikan kondisi imam, kondisi makmumnya. Wa yaraghibuhum wa la yunaffiruhum. Dalam dia berupaya untuk memotivasi makmumnya ini menjadi suka, bukan menjadikan dia lari. Ya, jangan jadikan makmumnya lari. Jadi ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, misalkan berupaya membuat beban kepada makmum, nah ini jangan. Amalan biqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagai bentuk praktik terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salla ahadukum bin nas, jika salah seorang di antara kalian mengimami manusia, falyukhaffif, maka ringankan. فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ. Karena pada mereka ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang sedang memerlukan atau membutuhkan keperluan. Ya, terdesak urusan, banyak perkara yang harus dianukannya. Maka perlu diperhatikan itu. Wa idza shalla li nafsihi falyatawwil ma syaa. Jika seandainya dia ingin sholat sendirian, silahkan dia perpanjang sholatnya sesuai sekehendak hatinya. Tapi ketika dia sholat berjamaah, dia menjadi imam, yang menjadi pusat perhatian dia adalah kondisi makmumnya. Maka diringankan bacaannya, jangan terlalu panjang. Rawahu jama'ah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu adalah kutubus sittah ditambah dengan Imam Ahmad. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Abi Mas'ud, dari hadis Abi Mas'ud, ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna fihim ad-da'ifa wal kabira wa dhal hajah. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang suka menjadikan orang lari, yakni mempersulit. Siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, hendaklah dia ringkas. Maksud ringkas itu apa? Ya, dia perpendek bacaannya, jangan terlalu panjang. Karena di tengah-tengah mereka ada orang yang daif, orang yang lemah, ada orang kabir yang sudah tua, ada orang yang sedang memiliki keperluan. Ya, memiliki keperluan. Hadis ini diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Wa yaqulu Anas radhiyallahu an, Anas mengatakan, ma sallaitu khalfa imamin qat akhaffa salatin wa la atamma salatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Aku tak pernah solat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan solatnya dan lebih sempurna solatnya melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solatnya ringan tapi sempurna. Ya. Wa huwa al-qudwah fi dhalika wa fi ghairihi. Beliau ini Rasulullah adalah suri teladan kita di dalam solat jadi imam dan dalam hal yang lain. Qala al-Hafiz, yani Hafiz Ibn Hajar, dia mengatakan, ma sallaitu khalfa man salaka tariqan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ijaz wal itmam la yashki minhu at-tatwil wa takhfif al-matlub huwa at-takhfif alladhi يسحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به لا إلى شهوة المأمومين. Siapa yang mengikuti jalan Nabi صلى الله عليه وسلم, meniti jalan Nabi di dalam menyimpelkan ijaz, menyimpelkan atau memendekkan dan menyempurnakan solat, la yashtaki ala atau la yashtaka minhu tatwil, maka tidak dikeluhkan panjangnya atau lamanya bacaan dia. Wa takhfif, al-matlub, meringankan yang dituntut itu, yang diinginkan adalah at-takhfiful ladzi yashabuhu itmamus shalah, yaitu meringankan salat. Yang dimaksud itu adalah meringankan salat yang di mana di dalamnya terdapat kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat dari sisi apa? Dari bi'adai arkaniha, dengan menunaikan rukunnya. Apa di antara rukunnya? Tuma'ninah. Mana kadar tuma'ninah? Adalah kembalinya persendian pada tempatnya masing-masing. Jadi belum lagi ruku sudah berdiri, belum lagi sempurna punggungnya berdiri sudah sujud, berarti itu tidak tuma'ninah. Sementara salah satu rukun dari rukun Islam, rukun salat adalah tuma'ninah. Jadi ukuran meringankan yang diinginkan itu maksudnya adalah bagaimana solatnya sempurna. Ukuran dari sempurna, bagaimana dia bisa menyempurnakan penunaian rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunat-sunatnya, ala wajhil matlub, dalam bentuk yang diinginkan, ya, dalam bentuk yang dituntut. Berarti di sini dia tidak ringkas sunannya, tetap dilaksanakan. Baik, contoh kita sudah mempelajari tentang bacaan, tentang apa rukun sholat, apa wajibnya, apa sunat-sunatnya. Sunat-sunat jika kita tinggalkan, sholat kita tetap sah, ya. Nah, namun nilai kesempurnaan tadi adalah dengan melaksanakan termasuk sunat-sunatnya. Nah, berarti ketika kita mengerjakan sholat-sholat, sunat-sunat dalam sholat, takbiratul ihram rukun, doa iftitah sunat. Kalau tidak dibaca nggak apa-apa, tapi kita untuk menyempurnakan sholat kita laksanakan. Pilihlah yang sedang atau yang pendek misalkan, tapi tertunaikan sunatnya. Jangan baca yang panjang. Kalau baca panjang silahkan di waktu sholat sendirian, sholat malam misalkan, dia baca sholat doa iftitah yang panjang, silahkan, tidak ada masalah. Yang pendek bagaimana? Misalkan di antara doa iftitah, ya, setelah takbiratul Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu diucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratu wasila. Kemudian dia ta'awud, kemudian dia baca bismillah, kemudian baca al-fatihah. Itu sudah ukuran, dia sudah menunaikan sunatnya. Tapi dia pilih yang ringan. Ketika setelah al-fatihah, al-fatihah adalah rukun. Setelah al-fatihah, dia membaca ayat atau surat ma'atayassara minal Qur'an. Nah, bagaimana? Jangan panjang-panjang, ya, tetap dilaksana, tapi jangan panjang-panjang, ya. Inilah menyebabkan adanya satu orang yang keluar dari sholatnya, siapa? Yaitu Mu'adz bin Jabal, keluar dia karena panjang bacaannya. Nah, wa takhfiful matlub ma'mur bihi amrun nisbi. Yani meringankan itu, ya, meringankan tersebut yang diperintahkan itu adalah perkara yang bersifat relatif. Di mana ukuran meringankan? Apakah ringan menurut kita? Enggak. Tapi kembali barometer ringan itu adalah kepada Rasulullah. Surat-surat apa aja yang dibaca oleh Rasulullah, gitulah. Ya, ila yarji ila ma fa'alahu, kembali kepada apa yang dibaca oleh Nabi, wa wadhaba alaihi, yang dia selalu merutinkannya, wa amara bihi, yang diperintahkan. Di antaranya seperti sholat isya misalkan, suruh Mu'adz bin Jabal untuk baca apa sabbihisma atau al-ghasiyah atau asy-syamsu wa duhaha, itu untuk sholat isya. Ya, terkadang Nabi pernah membaca surat wattur dalam sholat maghrib, tapi kebiasaan Nabi yang banyak adalah doa waktu maghrib adalah pendek-pendek. Ya, la ila syahwatil makmumin, bukan yang menjadi barometernya adalah keinginan makmum. Ya, sebagaimana yang pernah saya ceritakan, saya pernah sholat tarawih, imam bacaannya masya Allah, suaranya bagus, qari. Ya, yang dia baca surat Al-Baqarah, tapi yang dia baca satu setengah ayat, bukan halaman. Ya, jadi dia baca satu ayat, kemudian dia baca setelah itu setengah Allahu Akbar. Ruku dia, sujud dan seterusnya, rakaat berikutnya dia baca setengah yang tersisa ditambah satu ayat. Habis sholat orang sudah mulai pulang, lalu saya ngobrol dengan beliau, Pak Ustadz, masya Allah, tadi kalau nggak salah Pak Ustadz baca ayatnya satu setengah ya. Oh iya, katanya. Lalu saya bilang, bukankah satu ayat itu terkadang adalah satu makna yang utuh? Ketika kita potong nanti salah makna. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya, ibu-ibu pesan, Ustadz jangan panjang-panjang bacaannya. Jadi ini berarti kembali kepada syahwat makmumin. Bukan. Yang menjadi barometernya itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh Jumat, ya, baca alif lam mim tanzil atau alif lam mim sajadah. Rakaat keduanya adalah hal ata'ala al-insan. Ya, seperti itu lakukan Nabi, seperti itu kita kerjakan. Baik. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, wa ma'na takhfifil matlubi al-iqtisaru ala adnal kamali min at-tasbihi wa sa'ir ajza'is shalah. Di antara ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, makna meringankan yang diinginkan itu adalah mencukupkan bacaan yang minimal sempurna, adna kamal, minimal yang sempurna dari bacaan tasbihnya dan seluruh dari ya bagian-bagian dari sholat. Maka kita katakan tadi, misalkan dengan tadi seperti doa iftitah tadi, ya, ya Allahu Akbar kabira walhamdulillah, bukan kabira walhamdulillah katsira, salah itu. Kalau baca setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu kalau kita mulai berdoa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ya, itu juga agak panjang kalau dibandingkan dengan yang tadi, ya. Baik. Wa adnal kamali fit tasbih fi ruku'i was sujudi huwa ayati bi thalathati tasbihat. Minimal yang sempurna di dalam tasbih, minimal yang sempurna di dalam tasbih di waktu ruku dan sujud adalah dia membaca tasbih itu 3 kali. Itu minimal. Ya, subhanallah rabbil ala dalam ruku dalam sujud, atau subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Wa idza athara al-ma'mumun at-tatwil wa 'adaduhum yanhasir بحيث يكون رأيهم في الطلب تطويل واحدا فلا بأس يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة وهي التنفير. Apabila makmum pengen untuk dipanjangkan bacaan, artinya memberikan toleransi untuk dipanjangkan bacaan sholatnya, di mana jumlah mereka itu terbatas, ya, di mana diketahui pendapat mereka ini bahwasanya mereka pengen sama-sama diperlama bacaannya atau sholatnya, maka boleh imam memperpanjang bacaan sholatnya. Kenapa? Karena tidak adanya lindifa'i al-mafsadah, karena tidak adanya kerusakan yang tercipta di situ. Apa kerusakannya? Mafsadahnya adalah tanfir. Orang yang menjadi imam, dia harus memperhatikan, jangan jadikan makmum itu lari dari dia. Itu mafsadahnya. Ketika makmum semuanya, apalagi anak-anak muda, gak ada yang tua-tua, gak ada yang tua tapi bersemangat, jiwa muda, wah berarti ini semuanya adalah, ya tidak apa-apa, dipanjangkan. Ya, dipanjangkan. Karena tidak mungkin ada mafsadah yang datang. Qala al-Imam Ibn Daqiq al-Eid, qawlul fuqaha لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في خير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. انتهى. ابن دقيق العيد mengatakan perkataan ulama bahwa imam janganlah dia menambah di dalam rukuknya dan sujudnya melebihi dari 3 kali tasbih. Subhanahu rabbil ala, subhanahu rabbil ala, subhanahu rabbil ala, Allahu akbar, ya. La yukhalifu ma warada 'anil nabi, tidak menyelisihi apa yang datang dari nabi. Annahu kana yazidu ala dhalik, bahwasanya nabi melebihi dari itu, yakni nabi mengerjakannya lebih dari 3 kali. Loh kok di sini dikatakan enggak boleh lebih dari 3, seakan-akan itu dia berbeda dengan apa yang dilakukan oleh nabi. Maka Ibn Daqiq al-Aid dia mengatakan itu tidak menyelisihi apa yang berita yang datang dari nabi. Kenapa? Karena li'anna raghbata sahabati fil khairi, karena adanya keinginan sahabat untuk kebaikan, antusias dia untuk mendapatkan kebaikan. Alla yakuna dhalika tatwila, ya, taqtadi alla yakuna dhalika tatwila, bahwa keinginan sahabat untuk kebaikan tidak menunjukkan itu adalah dalam bentuk memanjangkan, artinya masih dalam bacaan bagian yang simple, tidak terlalu panjang nambahnya. Kita pernah mempelajari syarah Adamul Masyi ila Salah, syarah Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya, di mana kita membaca tasbih itu 3 kali, tapi imam diminta untuk bacanya 5 kali. Nah, kenapa? Dalam rangka menunggu makmum, karena imam gerakannya lebih dahulu. Kalau seandainya imam gerakan lebih dulu, makmum baru datang belakangan, ketika imam membacanya cuma 3 kali, berarti makmumnya dapat berapa? Mungkin dapat 2 atau 1. Maka dianjurkan imamnya untuk ditambah lagi bacaannya menjadi 5 kali bacaan, supaya makmumnya dapatkan 3 kali dia membaca. Nah, gitu. Baik. Kita sholat azan dulu, ya. Fadal.

lebih dari ukuran yang disyariatkan. Wa yanbaghi an yaf'ala ghaliban ma kana an-nabiy wa yaf'aluhu ghaliban. Sepantasnya dia melakukan yang dominan, apa yang biasa dominan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani pada umumnya Nabi lakukan, itulah yang dia lakukan. Ya. Wa yazidu wa yanqusu lil maslahah. Dia tambah, yakni dia lambatkan atau dia kurangi, dia lamakan, dia panjangkan atau dia pendekkan, itu sesuai dengan kemaslahatan yang ada, ya, sesuai dengan kemaslahatan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu wa yanqus ahyana lil maslahah. Sebagaimana Nabi menambah atau mengurang, ya, terkadang karena ada kemaslahatan. Jadi imam adalah dia ada orang yang cerdas melihat, wah ini perlu ditambah, ini perlu dikurang. Dia lihat, dia berupaya, ya, kondisi yang baik. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi dia mengatakan, qala al-ulama, ulama mengatakan, wa ikhtilafu qadri al-qira'ah fil ahadith kana bihasabil ahwal. Perbedaan ukuran bacaan, bacaan Nabi yang terdapat dalam hadis-hadis, perbedaan itu disebabkan oleh kondisi, karena bihasabil ahwal, sesuai dengan kondisinya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu min halil mu'minin fi waqtin annahum yu'athiruna at-tatwil, annahum yu'athiruna at-tatwil fayatawwilu bihim. Nabi mengetahui kondisi orang mukmin pada waktu di mana mereka lebih menyukai untuk dipanjangkan, maka Nabi panjangkan. Wa fi waqtin la yu'thirunahu li'udhrin wa nahwih fayakhaffif. Nabi juga mengetahui kapan orang ini, mereka sahabat atau kondisi jamaah, tidak menginginkan untuk diperpanjang karena ada uzur, ada kondisi, maka Nabi ringankan, yakni pendek. Wa fi waqtin yuridu italataha, pada waktu atau terkadang pada waktu dia pengin untuk memperpanjangnya, fayasma'u buka as-sabi, beliau mendengar tangisan seorang bayi, fayukhaffifu kama thabata dhalika fi sahih. Lantas karena Nabi mendengar anak, ada anak bayi menangis, Nabi ringankan bacaan, sementara dari awal dia punya niat untuk memperpanjang atau melamakan sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi juga, ya, istilahnya pasang telinga, ya, pasang perhatian, peka dengan jemaahnya, ya. Ada kondisi misalkan tidak ada, ya sudah, dia berikan keringkasan gitu loh. وَيُكْرَهُ أَنْ يُخَفِّفَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ تَخْفِيفًا لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ الْمَأْمُومُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالْمَسْنُونِ. Makruh hukumnya imam memperpendek bacaan atau memperingan, mempercepat istilahnya, ya, mempercepat di dalam sholatnya, ukuran cepat yang menjadikan makmum tidak memungkinkan untuk melaksanakan sunat-sunat sholat, ya, dia tidak bisa melaksanakan yang sunat-sunat. Min ityanil bil masnun kaqra'atu surah, seperti bacaan surat. Baca surat hukumnya kan sunat tadi, ya, tapi hendaknya imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca surat juga. Wa ityanu bi thalathati tasbihat fi ruku' wa sujud, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca 3 kali tasbih. Makanya kita katakan tadi, Syekh Abdul Nasir Abad memandang makmum adalah dia baca 5 kali, supaya imam membaca 5 kali supaya makmum bisa membaca 3 kali. Nah, begitu juga imam adalah dia membaca bacaan sholatnya, ya agak sedikit diberikan kesempatan kepada makmum untuk bisa melaksanakan bacaan tersebut. Ya, kita melihat kadang-kadang imam enggak memperhatikan itu. Cepat dia. Kadang-kadang kita baru baca Al-Fatihah dia sudah, kadang-kadang ada Al-Fatihahnya enggak tuntas gitu. Walaupun kita kalau tidak tuntas kita tetap idza raka'al imam farka'u. Imam ruku kita ruku. Ya. Tapi kita bagaimana memperhatikan solat makmum itu juga sempurna. Wa yusannu an yurattila al-qira'ata wa yatamahala fit tasbihi wa tashahudi biqadri ma yatamakkanu man khalfahu min al-ityani bil masnuni min at-tasbihi wa nahwihi wa an yatamakkana min ruku'ihi wa sujudihi. Disunatkan imam membaca dengan tartil bacaannya dan dia berpelan-pelan di dalam baca tasbih dan tasyahud dengan ukuran memberikan kesempatan bagi orang di belakangnya untuk bisa melaksanakan yang disunatkan dari tasbih dan yang lainnya, ya, wa yatamakkan, dan sehingga mereka bisa juga diberikan kesempatan untuk mereka bisa ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang sempurna. Wa yusannu lil imami an yutila raka'atal ula. Dianjurkan imam memperlama rakaat pertama. Liqali Abi Qatadah, perkataan Abi Qatadah, kanan Nabi yutawwilu fi raka'atil ula. Muttafaqun alaih. Nabi melamakan atau memanjangkan rakaat pertama. Untuk apa? Untuk makmum. Agar makmum bisa mendapatkan, ya, tidak ada masbuk gitulah. Tuh kalau seandainya agak terlambat, dia tetap menyembahkan solat yang sempurna bersama imam. Wa istahabbu lil imami idza ahassa bidakhilin wa huwa fi ruku' an yutila ar-ruku'a hatta yalhaqahu ad-dakhilu fihi wa yudrika ar-rak'ata i'anatan lahu 'ala dhalik. Dianjurkan bagi imam apabila dia merasa ada orang yang masuk dalam solat sementara dia sedang ruku, ya, untuk memperlama rukuknya. Agar apa? Agar yang masuk tadi bisa ikut dalam rukuk, ya, dan dia mendapatkan rakaat. Karena dengan mendapatkan rukuk dia mendapatkan satu rakaat. Ya, jangan imam punya sifat capek sih lah. Aduh yang termasuk capeknya itu enggak. Itu main-main jadi, ya. I'anatan lahu fi dhalik, sebagai bentuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada makmum tadi supaya makmum bisa mendapatkan rakaat. Ya. Lima rawahu Ahmad wa Abu Daud min hadis Abi Aufa fi sifati salatin Nabi. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadis Abi Aufa di dalam sifat salat Nabi. Annahu kana yaqumu fi ar-raka'ati al-ula min salati adh-dhuhri. Beliau berdiri dari rakaat pertama dari salat zuhurnya hatta la yasma'u waq'at qadamih. Sampai dia tidak mendengar lagi adanya, ya, langkah kaki, baru dia berdiri. Malam yashuq ala mala yashuq hadha al-intizar ala ma'mum. Ya, selama itu tidak memberatkan kepada makmum dalam menunggunya. Fa insyaqqa dhalik alaihi tarakahu. Kalau itu memberatkannya, ya, memberikan makmum, maka dia tinggalkan. Lianna hurmatal ladhi ma'ahu, karena kehormatan orang yang bersama dia, yakni orang yang sudah sholat bersama dia ini, a'zam, lebih besar, min hurmatil ladhi lam yadukhul ma'ahu, dari kehormatan orang yang belum masuk. Jadi jangan dia ruku lama menunggu orang yang masuk nih, siapa yang masuk. Dia harus memperhatikan yang juga yang sudah berada sama dia gitu loh. Nah, ini butuh pemahaman ya. Ini yang fikih. Ya. Ini yang fikih yang harus kita pahami. Wabil jumlah yakni secara umum, fayajibu 'alal imami an yura'iya ahwalal mu'minin wa yura'iya itmam as-salati wa itqanaha. Tidaklah imam, wajib imam itu memperhatikan kondisi makmum. Dia perhatikan juga kesempurnaan solat dan itqan solatnya. Ya, wa yakuna muqtadiyan bihadin nabi. Tidaklah dia mencontoh kepada petunjuk nabi. Amilan biwasayahu wa awamirihi. Mempraktikkan wasiat-wasiat Nabi dan perintah-perintah Nabi. Fafihal khairu lil jami', dalam perbuatannya itu kebaikan untuk semuanya. Wa ba'dul a'immah, sebagian a'immah, qad yatasahalu fi sya'nil imamah, ada yang memandang remeh keimaman ini, imam solat ini. Wa mas'uliyatiha, menganggap enteng tanggung jawabnya. Ya. Wa yataghayyabu katsiran 'anil masjid, dia suka absen dari salat berjamaah. Dia menjadi imam tapi suka absen. Entah melala ke mana gitu ya. Aw yata'akhkharu 'anil hudur, atau terlalu lambat. Mimma yuharijul ma'mumin, yang menyebabkan orang makmum atau para makmum menjadi kesusahan. Wisabbibu asyqaq, yang menyebabkan ya perpecahan. Wayuhawishu alal musallin, ya, yang bisa menjadikan kekacauan pada orang-orang yang jamaah, ya. Wa yakunu hadzal imam qudwatan sayyi'atan lukusala wal mutasahilin bil mas'uliyah, sehingga imam ini menjadi contoh yang jelek bagi orang-orang pemalas dan orang-orang yang menganggap remeh dalam tanggung jawab. Famatsalu hadza yajibul akhdhu 'ala yadihi, imam yang seperti ini harus diberikan pelajaran. Hatta yuwadhibu 'ala ada'i muhimmatihi bi hazmin, sehingga dia bisa disiplin dalam menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Wala yunaffiru musallin, tidak menjadikan orang yang jamaah lari. Wa yu'attila imamatal masjid, ya, sehingga dia menjadikan apa namanya, tidak fungsinya imam di dalam di masjid. Au yatanaha 'anil imama idza lam yadhi' ila sawabihi, ya, atau wa yu'attila imamata al-masjid au yunaha 'anil imama, atau dia itu dijauhkan jadi imam kalau masih seperti itu sehingga sampai dia kembali kepada kebenarannya. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, ya Allah, beri kami taufik pada apa yang kau cintai dan kau ridai. Baik, bab ini sudah selesai kita baca. Jadi ada hal-hal yang telah disampaikan oleh Syekh untuk apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi imam, terutama adalah ketika menjadi imam yang telah ditetapkan di sebuah masjid. Maka hak-hak makmum perlu kita perhatikan, ya, sehingga menyebabkan makmum menjadi senang dan redha terhadap imamnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk dalam tanya jawab. Pertanyaan bagi jamaah yang baru bergabung dengan kita, pertanyaan bisa disampaikan melalui WA 0859 7272 7277. Anda mau nanya, adakah sholat sunat setelah selesai sholat subuh? Enggak ada. Malahan dilarang, la sholata ba'da sholata subhi hatta tatul asyams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi tidak ada sholat lagi. Itu adalah kesempatan kita untuk berzikir. Namun bagi orang yang sudah biasa mengerjakan sholat sunat qabliyah subuh, yang sudah terbiasa, kalau seandainya sewaktu-waktu dia terlambat, maka dia boleh mengerjakan, mengqadha sholat qabliyah subuhnya setelah sholat subuh, atau dia mengqadhanya setelah terbit matahari. Wallahu a'lam. Mana lebih baik, solat di musala atau di masjid tapi jamaahnya solat sedikit tapi yang menjadi imamnya paham sunnah dan baik bacaannya, dibandingkan solat di musala atau masjid yang jamaahnya solat banyak tapi yang jadi imam pakaiannya masih isbal, tidak memakai sutra solat dan bacaan kurang baik? Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, tentang pelaksanaan solat berjamaah, bahwa solat yang pertama masjidnya jauh lebih utama daripada masjid yang di dekat. Kemudian jamaah yang banyak lebih baik daripada jamaah yang sedikit. Kemudian juga masjid yang lebih tua lebih baik daripada masjid yang baru. Ya. Taib. Kalau seandainya imamnya menyebabkan bacaannya menjadi kurang tadi, maka tentu bacaan yang sempurna itu lebih utama. Ya. Wallahu a'lam. Apakah bacaan usolli nawaitu sebelum solat dan berwudu, apa hukumnya membaca usolli nawaitu sebelum solat dan berwudu? Hukumnya bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mazhab Syafi'i malahan kadang-kadang katakan sunnah untuk membacanya, tapi kembali kita melihat dalil, enggak ada dalil. Nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau itu adalah yang terbaik, tentu sudah diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Apa hukumnya mencukur jenggot? Dan apa hukumnya jika laki-laki pakaiannya menutup mata kaki? Mencukur jenggot hukumnya haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uqsus syarib wa u'ful liha wa khaliful majus, yani potong kumis, biarkan jenggot, dan selisihi orang majusi. Karena kebiasaan orang majusi itu adalah mencukur jenggot, memanjangkan kumis. Ya, kita selisihi, jenggotnya dipotong, Hah? Kumisnya dipotong, jenggotnya dibiarkan. Kemudian masalah isbal, kita sudah mengetahui dalam hadis bahwa pakaian menutup mata kaki, kata Nabi, ma'asfala minal ka'bain fa finnar. Ya, pakaian yang bawah mata kaki itu terancam api neraka. Apa hukumnya laki-laki pakai gelang dan kalung? Nabi SAW melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kalung dan gelang itu adalah aksesorisnya perempuan, bukan aksesorisnya laki-laki. Maka dengan demikian, ketika seorang laki-laki memakai kalung dan gelang, berarti dia menyerupai perempuan. Walaupun dia tutup, kalung kan di dalam, ya, kalungnya di dalam, nggak kelihatan. Walaupun begitu, ya, tidak boleh memakai kalung karena itu ada aksesoris perempuan. Maaf, kalau ada laki-laki pakai BH gimana? Walaupun dari dalam, itu aksesorisnya perempuan, ya. Maka itu ada tasyabbuh, ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabihina binar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa birrijal. Ya, Nabi melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Yani menyerupai di sini, tasyabbuh di sini apa? Di dalam hal-hal yang khusus, ya, bagi masing-masing. Yakni kalau cincin sama-sama, hanya saja laki-laki hanya boleh makainya di jari manis dan kelingking. Kalau perempuan silahkan, karena perempuan itu kurang memang, jadi perlu perhiasan. Laki-laki dilarang, haram memakai emas. Perempuan silahkan, karena perempuan perlu dihiasi. Ya, laki-laki nggak perlu dihiasi. Rujulahnya harus lihat. Ya. Jadi pakai maaf celana dalam misalkan, ya sudah sama-sama, ya, karena itu ada sama, ya, tidak merupakan kekhususan, cuma modelnya berbeda kan gitu ya. Jadi yang khususnya laki-laki jangan dipakai perempuan. Kalau khusus perempuan jangan pakai laki-laki. Ada suami istri celananya gak diganti, celana panjangnya ini, itu tasyabbuh namanya itu, ya. Afan Ustaz, selama ini ana kalau selesai takbiratul ihram langsung membaca kabira. Yang betulnya gimana Ustaz? Yang betulnya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallah bikratu asila. Itu yang benarnya. Jadi takbir lagi. Buya, ana mau bertanya, jikalau kita setelah bermaksiat kemudian bertobat, lalu bermaksiat lagi, lalu bertobat lagi, lalu terjadi lagi kembali, apakah hal itu dapat menutup pintu ampunan Allah, dan apakah ini menjadikan kita termasuk orang munafikin? Berapapun dosa kita, berapapun berulangnya, apabila kita bertobat, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu apa? Tobatnya memiliki syarat. Pertama, berhenti dari perbuatannya, menyesali apa yang telah terjadi, bertekad tidak mengulang kembali. Sudah bertekad dia tidak mengulang. Taunya lemah lagi imannya, jatuh lagi dalam maksiat. Lalu bertobat lagi dia. Enggak, setiap dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon sarannya Ustaz, apabila ada seorang ikhwan sudah siap untuk menikah, tapi ibu ana tidak mengizinkan untuk menikah dulu karena ana adalah anak pertama dari keluarga ana. apa sikap yang harus anak ambil untuk dalam keputusan ini? Ya, bersabar. Bersabar. Ya, seorang ikhwan berkhidmat kepada orang tua, ya, dan bersabar. Kecuali kalau seandainya sudah khawatir kepada jatuh dalam maksiat, ya. Kalau sudah jatuh kepada maksiat, maka dan dia mampu untuk memberi nafkah, wajib bagi dia untuk menikah. Maka tinggal adalah komunikasi dengan orang tua. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua? Maka berkomunikasilah dengan orang tua baik-baik. Banyak kasih uang orang tua, insyaallah keinginan kita dipenuhinya insyaallah taala. Assalamualaikum Buya, kami mau bertanya, ba'ak kok kajian sunnah kok ndak ado sampai ke Bayuwa meninjau Masjid Raya Bayuwa dan sekitarnya, maaf keluar tema. Mudah-mudahan ada waktunya kita untuk ke sana, dan kondisi sekarang ini masih COVID ya. Dan semasa masih ya kita atur waktu insyaallah taala. Bagaimana hukumnya memberi hadiah satu kelas patungan kepada pengajar tahsin ketika kami masih diajar oleh beliau? Kalau seandainya tahsinnya itu tatawwu, ya, belajarnya itu adalah sukarela, lalu ketika itu kita ngasih bersama-sama untuk guru, enggak ada masalah. Itu berarti berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ini mengajar gratis malah, ya. Ya, kenapa kita tidak kasihkan man sana alakum ma'rufan fakafi'u. Ya. Jadi kalau seandainya ya pada umumnya adalah belajar tahsin, ya, itu adalah sukarela. Ya, sukarela. Kalau seandainya diberikan kepada guru, tidak ada masalah, alhamdulillah. Ya, itu ada sebuah penghormatan kepada guru kita, kita ajarkan, yang mengajari kita. Tapi kalau seandainya dia adalah sebuah pegawai, misalkan di sekolah, dia gajinya sudah ada. Ya, gajinya sudah ada, enggak boleh dia dapatkan hadiah. Atau seorang pegawai yang bekerja dimanapun, di instansi apapun, di yayasan apapun, lembaga apapun, kata Nabi SAW, hadiyatul umal hululun, hadiah yang didapatkan oleh umal, oleh pekerja, pegawai adalah hulul, atau hulul. Kalau dia sudah dapatkan gaji, untuk dia bekerja tersebut sudah dapatkan gaji, maka hadiah yang didapatkan enggak boleh lagi, haram hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah berdoa saat sujud di akhir atau di setiap sujud, Ustaz? Di setiap sujud. Tidak ada dalil yang mengkhususkan doa itu di sujud terakhir dari solat. Karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Mau sujud pertama rakaat pertama, sujud kedua pada rakaat pertama, atau sujud pertama di rakaat kedua dan begitu seterusnya. Setiap di waktu sujud dia berdoa, dia tambah doanya. Kalau seandainya solat berjamaah, asalkan jangan terlambat dari gerakan imam. Ya, imam sudah separuh duduk, dia baru naik. Enggak, itu takhir namanya, ya. Atau ta'akhur minal imam. Kalau kita diimami oleh imam yang jahil atau pelaku bid'ah, imam yang tidak ditunjuk oleh pengurus masjid, sallu alaihi bid'atuh. Salatlah, ya, wa alaihi bid'atuh. Bid'ahnya itu dia. Ya, kita salat, ya, bid'ahnya dia nanggung. Kecuali kalau bid'ahnya sudah sampai kepada tingkat mukaffirah, yang sudah menyebabkan dia kafir. Bolehkah makmum menyamai gerakan imam? Ya, ini sama-sama turun, sama-sama naik gitu ya. Hukumnya makruh. Kalau mendului imam, ya, hukumnya haram. Jangan menyamai imam, jangan-jangan imamnya menggarui itu awak-awak sakonya lah turun. Ya, kadang-kadang ada yang suka, imam belum apa-apa dia sudah siap-siap untuk menaikkan kainnya untuk turun ke bawah. Ya, imam mungkin kok tayung seketik gitu, inilah turun duluan. Tunggu dulu bacaan imam Allahu Akbar. Ya, ketika imam Allahu Akbar baru kita membacanya atau turun ke bawah. Anas Malik dia mengatakan, kami baru turun apabila Nabi meletakkan kepalanya di lantai, baru turun. Nah, jadi hukumnya adalah makruh. Kalau imam salah dalam sholat tapi tidak melakukan sujud sahwi, apa yang harus dilakukan? Nasihati imamnya. Nasihati imamnya, Pak, tadi keliru, seharusnya Bapak sujud sahwi. Ini dalilnya. Lalu satu sujud sahwi. Walaupun terjadi dialog. Ya, Nabi terjadi dialog setelah sholat salam dari 2 rakaat, salam dari 3 rakaat, malam salam dari ya dari 5 rakaat juga pernah Nabi. Jadi ya, kalau seandainya imam keliru, pernah kita sampaikan ya, imam keliru, enggak tahu nih bagaimana cara menunjukkan imam. Taruhlah imam itu baru satu sujud tapi lama, dia kira sudah sujud kedua, bingung dia, berdiri dia, lalu tasbih oleh makmum, subhanallah, apa yang mau dilakukan oleh imam, ini subhanallah duduk nih atau apa, ya, bingung apa yang akan dilakukan oleh imam, sudah ikuti aja imam. Berarti sujudnya yang tinggal satu lagi menjadikan rakaatnya batal. Ya. Lalu setelah salam dia baru jelaskan, tadi sujudnya kurang, kita tambah satu rakaat lagi. Lalu sholat bersama-sama. Setelah itu baru sujud sahwi. Ya. Jangan dikudeta imamnya. Imam kadang-kadang kan enggak tahu imam, lalu dikudeta imamnya, suruh belakang makmum maju ke depan. Baik. Kalau seandainya, ini ada pertanyaan sebelumnya ya. Kalau seandainya imamnya keliru, dia sholat ke 5 rakaat, lalu orang masbuk yang 4 rakaat, masbuk 1 rakaat, berarti sholatnya jadi 4. Nah, dia tahu bahwasanya ini rakaat yang keempat, rakaat yang kelima. Dia sadar bahwasanya dia masbuk 1 rakaat gitu loh. Apa yang harus dilakukan ya? Kalau dia tahu imam ini naik ke rakaat kelima, dia duduk. Diingatkan makmum, imam diingatkan oleh makmum. Makmum, imam kalau dia sadar itu udah penambahan, dia harus turun. Tapi kalau seandainya imam yakin dia itu adalah rakaat yang keempat bagi dia, ya, yakin dia, dia teruskan. Imamum yang tahu itu adalah rakaat yang kelima, makmumnya harus duduk. Kalau dia ikuti imam, dia yakin imam ini menambah, tapi tetap juga dia ikuti, batal sholatnya. Sudah? Makmum yang 3 rakaat tadi, dia tidak, kalau dia ke atas, taulah, dia tidak tahu imam ini apa namanya, imam ini keliru, enggak tahu dia. Dia ikuti sampai selesai. Ya. Ketika tasyahud baru dia sadar, imam kok rakaat yang labiah maksudnya. Nah, apa yang dia lakukan ketika imam salam, jika imam sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi bersama imam walaupun imamnya sudah salam, selama dia masih duduk ya, dia sujud sahwi bersama imam, kemudian dia berdiri ya, dia tambah, karena yang tertinggal itu harus diqadha, mengqadha salat setelah imam salam, bukan sebelum imam salam ya, satu rakaatnya itu kan diqadha tuh. Nah, mengqadha-nya adalah setelah salam, bukan sebelum salam. Kalau seandainya dia berdiri tadi, ketika dia sebelum berdiri imam tidak sujud sahwi, nah ketika dia berdiri imam sujud sahwi, dia teruskan sholatnya, maka dia sujud sahwi setelah dia salam nantinya sendirian, tidak bersama imam. Tapi kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka dia sujud sahwi bersama imam. Wallahu a'lam. Ada yang mau menikah, tapi dulunya bapak dan ibunya kecelakaan sehingga hamil, jadi anaknya ini mau menikah, apakah orang tuanya berhak menjadi wali? Terjadi perbedaan pandang ulama, apakah anak ini sudah boleh dinisbatkan kepada bapaknya atau tidak. Maka yang lebih baiknya adalah dia dinikahkan oleh wali hakim. Dia dinikahkan oleh wali hakim. Itu yang lebih baik. Ya, Pak. Kalau seandainya imamnya salah membaca Al-Fatihah, makna dari salah itu adalah panjang pendeknya kurang pas ya, maka itu dinamakan dengan khata' khafi. Khata' khafi, maka tetap kita mengaminkan. Tapi kalau dia merubah harakat, iyaka, bacanya iyaki, nah, itu salah artinya, enggak boleh, harus diperbaiki oleh makmum. Makmum harus memperbaikinya. An'amta, dibacanya an'amtu, salah, harus diperbaiki oleh makmum. Ya, wallahu a'lam. Kalau itu namanya khata' jali, ya, kesalahan yang betul-betul kelihatan, karena dia merubah makna. Tapi kalau misalkan hak besar, hak kecil, itu kepada sifat huruf ya, dan makharij huruf serta tajwid, itu dinamakan oleh ulama adalah khata' khafi, kesalahan yang tersembunyi ya, tidak jali, dan itu insyaallah tetap kita mengaminkannya. Iya, Pak. Zikir keras setelah sholat fardu dalam hadis Ibnu Abbas, berarti hukum awal berzikir adalah keras seperti Nabi contohkan, berarti boleh kita berzikir keras, boleh kita berzikir keras, tapi bukan pakai mic ya. Ada yang memilih keliru, ketika sholat berjamaah dia gak pakai mic, tapi assalamualaikum assalamualaikum baru ambil mic untuk berzikir. Ada lakukan, sebenarnya enggak. Kalau zikir yang dikeraskan itu seperti zikir satu, masing-masing, tidak berjamaah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, gitu aja dia ya, tidak beramai-ramai atau tidak dengan satu bacaan dari imam. Adakah dalil yang sahih berdoa setelah sholat fardu, doa yang maksud di sini apa? Doa memohon kepada Allah. Tetap Nabi menganjurkan untuk kepada sahabat membaca di antaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah doa. Tapi kalau yang dimaksud doa itu adalah doa dengan mengangkat kedua tangan setelah berzikir itu, maka ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau doa yang kita ucapkan setelah sholat subuh, di antara setelah zikir subhanallah dan seterusnya, lalu di antara kita baca adalah Allahumma inni as'aluka imman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, itu disyariatkan. Karena Nabi SAW melakukan itu, dan tidak ada dalil atau riwayat yang menjelaskan Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa setelah sholat. Mungkin ada yang bertanya, mengatakan tidak ada dalil bukan berarti tidak ada perbuatan. Boleh jadi. Akan tetapi perbuatan-perbuatan Nabi yang lain ada riwayatnya tentang zikirnya, bagaimana cara berzikir, ya, apa yang dibaca ada riwayatnya. Nah, kalau ini kenapa ada riwayat? Karena ini yang rutin dilakukan oleh Nabi dan nampak oleh sahabat. Kalau seandainya mengangkat kedua tangan itu juga rutin dilakukan oleh Nabi dan nampak oleh sahabat, tentu sudah ada riwayatnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan masih banyak. Satu lagi pertanyaan, ya. Waktu yang pas tahajud jam berapa, Ustaz? Yang bagus itu tahajud adalah sepertiga terakhir, mulai dari setengah dua, ya, sepertiga terakhir. Malam itu dibagi, malam itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, kemudian bagi tiga, maka bagian ketiga terakhir itu yang terbaik. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.